dan rel kereta api. Di sudut kota Ngayogyakarta, gelap-gelip lampu angkringan bersinar. Hilir mudik remaja di sana, mahasiswa dan mahasiswi berbisik-bisik saling bercanda. Kulihat gayanya penuh tawa ria, membuatku geli memandangnya. Kopi neyu, tempe neyu, kopi ne aja campur susu bayu. Jatahe yu, tahu neyu, arenge aja nganggo kayu waru. Kopi jos, kopi jos, kopi jos, kopi isi. Kopi jos, kopi jos, kopi jos, kopi nikmat Jogja asli. Kopi ne yu, nikmat, mantep tenan yu, mantep, tep, tep. Mahasiswa dan mahasiswi berbisik-bisik saling bercanda. Kulihat gayanya penuh tawa ria, membuatku geli memandangnya. Kopi nih